بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير. لا نزال في باب فضل الجوع وخشونة العيش في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة العديد من الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد بلغنا إلى الحديث 21. قال رحمه الله: عن عبيد الله ابن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال رحمه الله: سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه، وقوله بحذافيرها أي بجميع جوانبها. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أمورا ثلاثة إذا اجتمعت للعبد في هذه الحياة الدنيا فكأنما اجتمعت له الدنيا بكل أطرافها وجميع جوانبها، على اعتبار أن هذه الأمور هي الأساسيات التي يحتاج إليها العبد في دنياه، وما زاد عن ذلك فهي مكملات ومتممات وليست أساسيات. فمن حيزت له هذه الأمور الثلاثة وأصبحت متوافرة عنده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، بمعنى أن ما زاد على هذه الأمور الثلاثة فهو فضلة وليس أساسا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه. الأساسيات الثلاثة هي الأمن والمعافاة ووجود القوت. الأول أن يكون المرء آمنا في سربه، أي في نفسه أو في قومه، يعيش بأمان، فهذه نعمة عظيمة. وقدم الأمان على القوت لأن من لا يأمن لا يهنأ بقوت حتى وإن كان متوافرا عنده القوت، فالأمان أساس للحياة الطيبة، الحياة الكريمة، فإذا فقد الأمان فقدت العافية وفقد القوت حتى وإن كان موجودا، لأن الأمان إذا ضاع ضاع معه كل شيء. حتى مع ضياع الأمان لا يتمكن العبد من ممارسة أعماله الدينية وأعماله الدنيوية ومصالح المتنوعة. جميع هذه الأمور إذا فقد الأمان وعم الخوف يحصل لها أثر. كيف يتمكن الناس من التعلم والتعليم وتحصيل المنافع المتنوعة إذا كانوا قد فقدوا الأمان؟ فالأمان نعمة عظيمة، الأمن نعمة عظيمة جدا، وهي منة من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الأمان فهذا أحد الأسس للعيش الطيب في هذه الحياة الدنيا، بل هو أساس مهم للغاية. ثم الأمر الآخر المعافاة في الجسد، المعافاة في الجسد بحيث يكون الإنسان معافى في جسده من الأوجاع والأسقام والآلام وغير ذلك، لأن هذه الأشياء إذا وجدت الأسقام والآلام لا يمكن أن يتمتع الإنسان بنعيم، ولهذا قد يكون بعض الناس قد أوتي من أموال الدنيا وكنوزها والشيء الكثير جدا، ويكون فيه عاهة في بدنه أو ألم في جسده فلا يستطيع أن يتمتع، بل إن بعض الناس يكون عنده الأموال الكثيرة والأطعمة المتنوعة ولذائذ الأشربة المتنوعة ولا يستطيع أن يأخذ منها شيئا أو يتمتع منها بشيء، لأنه فيه علة في بدنه وفيه عاهة في بدنه، فيكون الطعام عنده والشراب لكن ما يستطيع ولا يتمكن أن يستفيد من الأطعمة والأشربة اللذيذة المتنوعة التي يملكها، لأنه ليس معافا في بدنه. فالعافية في البدن أساس للمتعة في هذه الحياة الدنيا، أساس المتاع الطيب في هذه الحياة الدنيا. فإذا وجد الأمن ووجدت المعافاة يبقى الأمر الثالث والأخير وهو القوت. قال عنده قوت يومه، أي الطعام والشيء الذي يحتاج أن يقتاته في يومه. فإذا وجدت هذه الثلاث فكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها، كأنما اجتمعت الدنيا بأكملها للعبد، لأن الأشياء الزائدة على عن ذلك كلها فضلة وليست أساسا. ويا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث عندما نتفكر فيه وهو يشتمل على نصيحة عظيمة جدا من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أن يحمد العبد الله على النعمة وأن يشكره على المنة، لأن كثير من الناس يكون في أمن ويكون في عافية في جسده ويكون عنده قوت أيام كثيرة من عمره ولا يشكر الله على نعمة ولا يحس بالنعمة التي أنعم الله عليه بها، مع أنه قد كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما يدل على ذلك هذا الحديث. فلنشكر ربنا سبحانه ولنحمده عز وجل على نعمه ومننه، ولنعمل بطاعته كما يحب، ولنبتعد عما يسخطه سبحانه وتعالى ويغضبه، ولنجاهد أنفسنا على فعل الخيرات واجتناب المنكرات، حامدين لربنا شاكرين له سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat serta pengikut beliau semuanya. Para pendengar sekalian, saat ini kita masih bersama pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab tentang keutamaan lapar dan kehidupan yang susah. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyebutkan berbagai ayat dan hadis dalam bab ini, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-21, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ubaidullah bin Mihsan Al-Ansari Al-Khatmi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang hidup dalam keadaan aman pada dirinya, sehat pada badannya, dan dia memiliki makanan pokok pada harinya atau pada hari itu, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia seutuhnya. Kata Sirbihi dalam hadis di atas, maksudnya adalah dirinya. Jadi yang pada waktu pagi dia merasakan keamanan pada dirinya. Dan sebagian ulama mengatakan artinya adalah pada kaumnya. Maksudnya dia mendapatkan keamanan di tengah-tengah keluarga dan kaumnya, di tengah-tengah masyarakat. Ayat ini, hadis ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengumpulkan tiga hal, ada tiga hal yang barang siapa mengumpulkannya, maka seolah-olah dia telah mengumpulkan dunia seisinya. Seolah-olah Allah telah memberikan untuknya dunia seisinya. Hadafir artinya adalah dunia dengan semua sisinya, dunia seutuhnya. Karena tiga hal ini adalah hal-hal yang pokok dan asasi. Sementara selain ketiga hal ini bisa kita katakan sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap, maka barang siapa yang sudah terkumpul padanya tiga hal ini, yang asasi ini, maka seolah-olah dia telah merengkuh dunia seisinya. Adapun yang lain, itu adalah tambahan dan bukan asas, bukan asasi. Ketiga hal ini yang pertama adalah merasakan keamanan pada dirinya. Kemudian yang kedua, memperoleh kesehatan pada tubuhnya. Dan yang ketiga adalah memiliki makanan pokok pada hari itu. Yang pertama adalah merasakan keamanan pada dirinya atau di tengah masyarakat. Ya, Rasulullah SAW mendahulukan keamanan di atas yang lain, karena barang siapa yang tidak memilikinya, barang siapa yang tidak bisa merasakan keamanan, maka dia tidak akan bisa merasakan makanan atau harta yang lain. Jika hal ini hilang, jika rasa aman ini sudah hilang, maka kita juga akan kehilangan kesehatan dan makanan, meskipun keduanya ada. Maksudnya, kalau keamanan hilang, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat dan juga nikmatnya makanan yang berlimpah. Orang yang tidak memiliki keamanan, yang tidak bisa merasakan keamanan, dia tidak akan bisa melakukan amalan-amalan agamanya, juga urusan-urusan dunianya, dan berbagai maslahat yang dia butuhkan. Jadi, keamanan adalah sebuah nikmat yang agung sekali. Dan dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa besar. Dan merupakan asas kehidupan yang baik di dunia. Adapun yang kedua adalah kesehatan dalam tubuh kita. Artinya terbebas dari berbagai macam penyakit. Terbebas dari berbagai rasa sakit. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia yang banyak, diberikan harta yang banyak, tapi tidak memiliki nikmat yang satu ini, yaitu kesehatan, maka dia tidak bisa menikmati berbagai harta dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Orang yang memiliki harta yang banyak, makanan yang berlimpah, makanan minuman yang lezat-lezat, tidak akan bisa merasakan itu semuanya. Dia tidak akan bisa makan makanan itu, tidak bisa meminum minuman yang lezat itu, atau memanfaatkannya. Jadi kesehatan juga adalah merupakan salah satu asas kehidupan yang baik di dunia. Adapun yang ketiga adalah qutu yaumi, yaitu memiliki makanan pokok untuk hari itu. Dan barang siapa yang telah diberikan ketiga nikmat ini, maka seolah-olah Allah telah mengumpulkan baginya dunia seisinya. Dan yang selain tiga hal ini adalah tambahan yang tidak asasi. Ketika kita memperhatikan hadis ini, kita mendapatkan sebuah nasihat yang agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nasihat untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah dilimpahkan. Sebagian dari kita mendapatkan tiga nikmat ini semuanya. Banyak di antara kita yang merasakan keamanan, memiliki badan yang sehat, dan memiliki makanan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk berbagai hari atau untuk waktu yang lama. Namun dia tidak bisa merasakan nikmat Allah atasnya. Dia tidak menyadari nikmat yang besar ini. Maka hendaklah kita tidak lupa dengan nikmat yang besar ini dan ingat kembali bahwasanya semua yang kita rasakan ini adalah nikmat yang luar biasa anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, karena kita harus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi berbuat maksiat kepadanya, melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang dilarang olehnya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه بيان هذا النعم أورد قبله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. ثم أورد حديث أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحديثان معناهما ومدلولهما واحد، والاختلاف إنما هو في اللفظ والعبارة. وقوله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم، أي قد تحقق فلاحه، مثل قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم، ثم ذكر بعد ذلك ثوابهم فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقوله قد أفلح أي تحقق فلاحه، والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. وعندما تسمع هذا الوعد الصادق من النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح، تتساءل: من هو، من هو هذا الذي تحقق فلاحه؟ فيذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأوصاف، أولها وأجلها وأساس الفلاح والإسلام. قال: من أسلم، أي استسلم لله بالتوحيد، مخلصا دينه لله، مطيعا لله، ممتثلا أمر الله جل وعلا. فأساس الفلاح هو الإسلام، وبدون الإسلام لا فلاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم بعد ذلك قال: وكان رزقه كفافا. والرزق الكفاف هو الذي تسد به حاجة العبد بحيث لا يكون محتاجا. وفرق بين رزق الكفاف وبين حال الفقير الذي لا يجد ما يكفيه. فمن كان عنده من الرزق كفايته وحاجته وقنعه الله بما آتاه، أيضا هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس يكون عنده الرزق الكفاف بل الزائد عن حاجته في المسكن والمطعم والمركب إلى آخره، ولا يكون قنوعا، لا يكون قنوعا. والقناعة أساس في العيش الكريم. قال: وقنعه الله بما آتاه، أي عنده قناعة. فمن اجتمعت له هذه الصفات الثلاث فإنه قد أفلح. في الحديث الآخر قال: طوبى له، قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، أي قنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. وطوبى قيل هي المراد بها الخير الكثير، أو هي بمعنى أفلح في الرواية الأولى، أي تحقق فلاحه. وجاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد المسند أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام. حديث yang ke-22 dan ke-23 adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan memiliki rezeki yang pas-pasan serta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepuasan dengan apa yang sudah dia miliki. Kemudian yang ke-23 adalah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih dari Abu Muhammad Fudhalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang diberikan hidayah kepada Islam dan hidupnya pas-pasan serta qanaah. Hadis ini menjelaskan kepada kita, atau dua hadis ini memiliki makna yang sama meskipun lafaz dan ungkapannya berbeda. Sabda Nabi Muhammad SAW, qad aflah, sungguh beruntung atau telah beruntung, artinya sungguh keberuntungannya telah terwujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya dan di akhir ayat Allah sebutkan pahala untuk mereka, yaitu dengan firman-Nya, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan falah dalam hadis ini, keberuntungan dalam hadis ini adalah meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Saat kita mendengar Rasulullah SAW bersabda, qad aflah, sungguh telah beruntung, maka kita akan bertanya, siapa yang beruntung? Dan Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang beruntung ini adalah orang yang mengumpulkan tiga sifat. Yang pertama adalah masuk Islam, memeluk Islam dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kepadanya dan menjalankan perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangannya. Keberuntungan tidak bisa diraih kecuali dengan Islam, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik keberuntungan dunia maupun di akhirat tidak bisa kita raih kecuali dengan memeluk Islam. Adapun yang kedua adalah al-kafaf. Ya, al-kafaf itu bisa kita katakan hidup pas-pasan. Yaitu di mana seseorang bisa mencukupi kebutuhannya dan tidak butuh kepada orang lain. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan itu bisa tercukupi. Ini adalah arti dari kafaf atau pas-pasan, berbeda dengan kehidupan orang yang fakir, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ada sebagian kebutuhannya yang kurang. Sedangkan sifat yang ketiga adalah sifat qanaah, yaitu puas dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sifat ini sangat penting. Sifat ini sangat penting karena sebagian orang memiliki kelebihan, baik dalam makan, minum, sandang, papan, bahkan kendaraan. Mereka memiliki nikmat yang lebih di situ. Namun tetap saja dia tidak merasa puas dan cukup. Jadi qanaah adalah satu hal yang sangat penting dan ia merupakan asas atau dasar dari kehidupan yang mulia. Adapun tuba dalam hadis di atas, sebagian ulama menafsirkannya dengan kebaikan yang banyak. Dan ini sesuai dengan riwayat yang kedua, riwayat hadis yang pertama tadi itu, yaitu sabda Nabi Muhammad qad aflah. Jadi tuba artinya aflah. Tuba itu artinya adalah sungguh telah beruntung atau telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebagian ulama lagi menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan tuba dalam hadis ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya tuba adalah pohon di surga yang naungannya atau lindungannya itu sepanjang perjalanan 100 tahun. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قوله في هذا الحديث طاويا أي خالي البطن من الطعام، لم يأكل شيئا، فكان يبيت الليالي المتتابعة أي ليلة تلو الليلة لا ينام طاويا، أي لم يأكل شيئا صلوات الله وسلامه عليه لعدم وجود ما يأكله. ثم أيضا إذا أكل أكثر أكله عليه الصلاة والسلام خبز الشعير، كما يروي ذلكم الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا مر له نظائر كثيرة، ففيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وصبره على شدة الحال، وفيه فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كنا عليه من الصبر على شدة العيش، وقد أكرمهن الله عز وجل بنعيم الإيمان ومرافقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد خيرهن الله سبحانه وتعالى بين نعيم الدنيا والتمتع بنعيمها، أو أن يختارن الله ورسوله والدار الآخرة، فكان اختيارهن لأن يكن على مع رسول الله ويفوزنا بثواب الله سبحانه وتعالى، اخترنا ذلك رضي الله عنهن وأرضاهن، فكنا على هذا القدر العظيم من الصبر والزهد والتحمل، كل ذلك من أجل الإيمان ومرافقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الآية الكريمة إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة فآتاهن الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. Ya, yang ke-24 adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang melewati beberapa malam berturut-turut dalam keadaan lapar, dan keluarga beliau tidak mendapatkan makan malam. Kemudian sebagian besar roti yang mereka makan adalah roti dari gandum yang buruk. Ya, kata Tawiyan dalam hadis di atas artinya adalah perut beliau sallallahu alaihi wasallam kosong dari makanan. Jadi beliau kadang-kadang melewati beberapa malam yang berturut-turut tanpa makan sesuatu pun. Dan jika beliau dan keluarga beliau makan, maka sebagian besar makanan atau roti yang mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum yang buruk. Ini adalah riwayat Ibnu Abbas, dan sebelum ini telah kita lewati beberapa hadis yang senada. Dan semua hadis ini menunjukkan yang pertama adalah keutamaan Nabi Muhammad SAW dan kesabaran beliau dalam menghadapi kekurangan dunia. Kemudian yang kedua juga keutamaan para istri beliau, keutamaan keluarga beliau, dan kesabaran mereka dalam menghadapi kesulitan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan kenikmatan iman dan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan mereka pilihan antara kenikmatan dunia atau Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat. Maka mereka semuanya memilih pilihan yang kedua. Mereka memilih Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat. mereka memilih untuk hidup dalam keadaan zuhud dan kurang demi mempertahankan iman dan kemuliaan yang telah mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah taala berfirman, jika kalian menginginkan dunia dan hiasannya, maka mari saya akan berikan kalian kenikmatan dan mencerai kalian dengan cara yang baik. Dan jika kalian lebih memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة رواه الترمذي وقال حديث صحيح قال النووي رحمه الله الخصاصة الفاقة والجوع الشديد وهذا الحديث يذكر فيه فضالة رضي الله عنه حال أهل الصفة وهم بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء التعريف بهم في حديث سابق بأنهم ضيوف الإسلام يعني يتوافدون على المدينة فلا يكون لهم مأوى ولا مطعم ولا تجارة ولا غير ذلك في أشد ما يكونون في الفقر والحاجة وقلة ذات اليد فيصفهم بأنه بعضهم يسقط من قامته في الصلاة من الخصاصة أي من شدة ما يجد من الجوع فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على أصحابه يطيب قلوبهم ويواسيهم صلوات الله وسلامه عليه ويبين لهم ما أعد الله لهم من الأجور العظيمة والثواب الجزيل لأنهم هجروا ديارهم وأوطانهم وأمورهم ومصالحهم تركوا ذلك كله في سبيل الله جل وعلا وطلبا لهذا الدين الذي فيه رفعتهم وعزهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة ومن يعرف قيمة المطلوب ومكانته يحقر ما بذل في سبيله فكان هذا شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم حديث yang ke-25 dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat bersama para sahabat sebagian dari para sahabat ini jatuh tidak kuat berdiri karena mereka kelaparan dan mereka ini adalah ashabah orang-orang yang tinggal di sebuah tempat di pojok Masjid Nabawi sehingga saat mereka jatuh orang-orang Badui mengatakan mereka adalah orang-orang gila. Maka jika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau mendatangi mereka dan mengatakan, kalau kalian tahu kedudukan tinggi kalian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalian akan senang untuk bertambah miskin dan kurang. Ya, kata Khasasah dalam hadis ini artinya adalah kemiskinan dan rasa lapar yang sangat. Hadis ini menjelaskan tentang keadaan Ahlus Suffah. Keadaan Ahlus Suffah di kalangan para sahabat. Di mana mereka seperti telah kita jelaskan dalam hadis yang lalu, dalam pembahasan dan kajian yang lalu adalah para tamu-tamu Islam yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki banyak makanan dan minuman, atau perdagangan yang bisa mengalirkan keuntungan untuk mereka. mereka sampai jatuh saat berdiri dalam sholat karena merasakan lapar yang sangat. Maka Rasulullah SAW mencoba menghibur mereka setelah sholat, membantu mereka, meringankan beban mereka, dan menjelaskan pahala besar yang menunggu mereka atas pilihan yang telah mereka buat ini. Karena mereka telah meninggalkan, mereka telah hijrah, ya, telah meninggalkan keluarga mereka, tanah kelahiran mereka, maslahat mereka yang banyak di negeri asal, demi mengejar agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka yakini akan mengangkat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dan barang siapa yang mengetahui agungnya hal yang dia kejar, barang siapa yang menyadari tingginya cita-citanya, maka dia akan menganggap remeh segala apa yang telah dia korbankan untuk itu. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي كريمة المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي وقال حديث حسن وأكلات أي لقم لقم من الطعام يتناولها تقيم صلبه وهذا الحديث يعد وصية عظيمة جامعة مهداة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في العمل به حفظ للصحة وابتعاد عن مسببات الأمراض لأن المعدة هي بيت الداء وسبب الأمراض فإذا كانت تملأ بأنواع الأطعمة والمأكولات ومن طعام إلى آخر ومن أكل إلى أكل هذا كله من أعظم مسببات الأمراض والإضرار بالبدن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ناصحا ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن لأن ملء البطن والإكثار فيه من المأكولات المتنوعة شر على بطن الإنسان وضرر عليه ويجر له من أنواع الأسقام والأمراض شيئا كثيرا ثم ذكر مرتبتين في باب الطعام لا يزاد عليهما المرتبة الأولى أكلات يقمن صلبه قليل من الطعام يكون به قوام بدن الإنسان ويقمن صلبه وإن لم يتمكن من هذه المرتبة فثمة مرتبة أخرى لا يزيد عليها وهي أن يقسم ما يكون في البطن إلى ثلاثة أقسام ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس فيكون بهذه القسمة وهذا يبين لنا كمال هذه الشريعة وجمالها وعظم عنايتها بالعبد من جميع جوانب بما في ذلك ما يكفل له العافية والصحة والحياة الطيبة في بدنه وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عن أحد الأطباء الكبار من غير المسلمين عندما وقف على هذا الحديث تعجب منه وقال لو أن الناس قال كلاما معناه لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لا أغلقت المستشفيات ولم يصبح بالناس حاجة إلى المستشفيات وهذا المعنى واضح في الحديث لأن المعدة هي بيت الأداء وأساس الأسقام والأمراض، فإذا اعتني بها بمثل هذا التوجيه العظيم المبارك سلم العبد وعوفي بإذن الله سبحانه وتعالى. Hadis yang ke-26 dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abu Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya, tulang sulbi. Ya, dan jika dia tidak bisa seperti itu, maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah nasihat atau sebuah wasiat yang pendek tapi syarat makna sebagai hadiah dari Nabi Muhammad SAW untuk umat ini. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang bagaimana kita menjaga kesehatan kita dan bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit. Karena perut kita adalah rumah penyakit. Jika kita memenuhi perut kita dengan berbagai macam makanan dan minuman, maka kita akan dengan mudah terserang berbagai macam penyakit. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menjelaskan dua tingkatan dalam masalah makan. Tingkatan yang pertama yang lebih baik adalah beberapa suap nasi yang bisa menegakkan tulang sulbi kita. Kemudian tingkatan yang kedua, kalau kita tidak bisa sabar dengan tingkatan yang pertama tadi itu, maka hendaklah kita membagi isi perut kita menjadi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga disisakan untuk udara, untuk nafas kita. Ya, hal ini menjelaskan kepada kita kesempurnaan agama Islam ini, kesempurnaan syariat ini, di mana segala sesuatu telah dijelaskan. Bahkan termasuk bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan kita pun dijelaskan dalam agama kita. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam, menukil perkataan seorang dokter non-muslim ketika dia membaca hadis ini, di mana dokter ini mengatakan kalau seandainya orang-orang beramal atau mengamalkan hadis ini, maka niscaya rumah sakit-rumah sakit akan ditutup dan orang tidak lagi butuh dengan rumah sakit seperti ini. Hal itu seperti yang sudah kita jelaskan di depan, karena perut kita adalah rumah berbagai macam penyakit yang kalau kita isi penuh-penuh maka kita akan dengan mudah terserang penyakit. Sementara kalau kita bisa mengatur isinya, maka kita insya Allah akan selamat dari berbagai macam penyakit. ثم أورد رحمه الله حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان قال يعني التقحل رواه أبو داود قال النووي رحمه الله البذاذة بالباء الموحدة والدالين المعجمتين وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس وأما التقحل فبالقاف والحاء قال أهل اللغة المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه وهذا الحديث هو كالأحاديث التي قبله فيه الحث على التواضع والتقلل من الدنيا وأن ذلك أعون للعبد وأنشط له في عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى واهتمامه بأمر آخرته بخلاف المقبل على الدنيا تنمقا وتجملا وتزينا وترفها فإنها تستغرق وقته وتأخذ فكره وتشغله عن التهيؤ والاستعداد ليوم المعاد وملاقات الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود من الحديث ترك التجمل وترك النظافة ونحو ذلك، فالإسلام دين دعا إلى الطهارة وإلى الجمال، لكن فيه النهي عن المبالغة في مثل هذه الأمور، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ثم لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق من الأحاديث النبوية الكريمة في هذا الباب العظيم، نكتفي منها يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. Hadis yang ke-27 adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari Al-Harithi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW berbicara di sisi beliau tentang dunia. Maka Rasulullah SAW berkata, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya kesederhanaan itu adalah bagian dari iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu adalah bagian daripada iman. Yang dimaksud dengan badadah atau taqahul dalam hadis di atas adalah penampilan yang sederhana dan meninggalkan pakaian-pakaian yang mewah. Adapun taqahul artinya adalah kurus kering. Seorang pria, al-mutaqahil artinya adalah seorang pria yang kulitnya sampai kering karena susahnya kehidupan yang harus dihadapinya. Dan seorang pria atau seseorang yang meninggalkan berbagai kemewahan. Hidup sederhana dan meninggalkan berbagai kemewahan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kata al-badadah atau taqahul dalam hadis di atas. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekali lagi atau menegaskan untuk kita keutamaan miskin dan kehidupan yang susah. Dan bahwasanya kemiskinan dan kekurangan itu lebih menolong kita, lebih membantu kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Karena orang yang kurang tidak akan banyak disibukkan dengan berbagai urusan dunia. Sementara orang yang tenggelam dalam urusan dunia, yang telah tertipu oleh dunia, ya, berusaha mengumpulkan dunia sebanyak mungkin, maka waktunya akan banyak tersita untuk urusan dunia ini. Dan dia pun akan lalai dengan berbagai urusan akhirat yang harus dia siapkan juga. Namun, jangan dipahami bahwasanya hadis ini mengajak kita untuk meninggalkan kebersihan, ya, dan berhias diri. Karena Islam mengajarkan kita untuk membersihkan diri dan menjaga kebersihan. Namun yang dilarang adalah berlebihan dalam berhias atau dalam membersihkan diri. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di bab ini masih menyisakan banyak hadis lagi. Namun untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Allah ta'ala alam. Dan kami mengucapkan jazakallahu khairan pada Fadlatul Syekh atas dars yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saudaraku seiman seakidah di manapun Anda. Ada tersisa waktu bagi kita 6 atau 7 menit ke depan untuk menyampaikan pertanyaan yang akan Anda sampaikan di kesempatan berikut. Dan kami undang Anda untuk pertama via telepon di 0218236543. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam. Afik Barkola. Silakan. Anda mau nanya mungkin lain tema. Tapi kita dengan masalah rezeki yang tidak disanakan. Bolehkah kita sujud di hadapan orang yang memberi rezeki yang tidak tersangka-sangka secara sujud syukur di depannya gitu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bisa menyimak Ustaz, silakan. Saya diulang, Akhwas, karena... Iya, iya. Baik. Pertanyaan dari Bapak tadi, bolehkah bagi beliau untuk sujud syukur apabila ada seseorang yang memberikan sedekah kepada atau memberikan sejumlah harta kepada kita langsung di hadapan orang yang memberikannya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. سجود الشكر على النعمة سجود الشكر على النعمة هذا دلت عليه السنة النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكون السجود يفعل يعني قصدا عند الشخص قد يكون فيه شيء من المحذور لكن هو أمر يتعلق بالنعمة إذا سجدت للإنسان نعمة سجد شكرا لله سبحانه وتعالى أما أن يتقصد أن يفعل ذلك أمام من جعله الله سببا أو وسيلة في وصول هذه النعمة للعبد فليس له أن يفعل ذلك والله أعلم. Ya, pertanyaan yang pertama tentang bolehkah kita bersujud syukur di depan orang yang memberikan kita, maksudnya sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita lakukan di depan orang yang memberikan bantuan atau sedekah kepada kita. Ya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya sujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu hal yang disyariatkan. Hadis-hadis Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan hal itu dan hadis-hadis ini sahih. Jadi disyariatkan bagi seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera bersujud syukur saat mendapatkan nikmat itu. Namun kalau kita sengaja melakukan sujud syukur itu di depan orang yang menjadi sebab sampainya nikmat itu kepada kita, maka barangkali hal itu mengandung beberapa hal yang tidak baik atau dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Jadi lebih baik untuk dilakukan di tempat yang lain. Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang Syekh sampaikan. Kita angkat pertanyaan dari selanjutnya, Pak Edi di Bekasi. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, volume radionya dikecilkan terlebih dahulu Bapak ya. Silakan Pak Edi. Ya, mohon maaf sebelumnya saya bertanya mungkin di luar daripada tema. Pertanyaan ini saya dapat juga dari pertanyaan di kawan saya. Dalam pertanyaannya, teman saya ini punya bidang tanah. Nah, dia ini mau menjual tanahnya dikarenakan bisnisnya sedang jatuh. Jadi teman saya ini mau menjual tanahnya. Nah, teman saya ini mencoba untuk menjual tanahnya dan sudah mempublikasikan dan mencoba menawar-nawarkan kepada teman-temannya. Ternyata tidak ada yang membeli tanahnya. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang beragama Nasrani mencoba untuk membeli tanahnya. Namun orang Nasrani ini juga sebelumnya pernah juga membeli tanahnya teman saya sekitar sekian hektar lah dari tanah. Bisa disingkat Pak pertanyaannya karena waktu yang terbatas Pak. Ya, jadi intinya orang Nasrani ini membeli tanah teman saya gitu. Bagaimana hukum membeli tanah? Bukan, karena dulu orang Nasrani ini pernah membeli tanah. Kemudian tanahnya itu pernah dijadikan dibangun gereja. Oh begitu. Ya, baik. Gereja. Baik. Nah terus kemudian kemudian orang Nasrani ini membeli tanahnya lagi sisanya dari teman saya ini. Baik. Ditakutkan dibangun kembali gereja Pak ya atau gereja. Sarana ibadah agama mereka. Baik. Terima kasih Pak. Ya, teman saya ini butuh uang tersebut gitu loh. Baik. Cukup Bapak ya. Terima kasih atas interaksi Bapak. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. ليس له ان يبيعها لإقامة مثل كنيسة او بار او اشياء من هذا القبيل. ليس له ان يبيع لان هذا من التعاون على ما نهى الله سبحانه وتعالى التعاون عليه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فليس له أن يبيعه لمثل هذه الأغراض. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Edi tentang hukum menjual tanah kepada non-muslim yang dikhawatirkan membangun di atas tanah tersebut tempat ibadah untuk pemeluk agamanya. Ya. Dikatakan oleh Syekh bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjual tanahnya kepada siapapun jika dia mengetahui bahwasanya di tanah tersebut nanti akan dibangun sesuatu yang di dalamnya menjual sebuah tanah yang nanti akan dibangun di atasnya tempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu berupa tempat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau bar dan yang lain. Kalau kita mengetahui bahwasanya mereka akan membangun di atas tanah tersebut tempat-tempat maksiat seperti ini, maka kita tidak boleh untuk menjual tanah kita kepada mereka siapapun itu. Nah, kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Syekh sampaikan. Mohon pada Pak Lihat Syekh untuk memberikan ikhtitam dari dars kita. Nah. Fi khitam liqa'ina hadha as'al Allah azza wa jalla لي ولجميع المستمعين الكرام أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kajian ini saya berdoa untuk diri saya pribadi dan untuk para pendengar semuanya agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kebaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dalam ilmu yang telah kita pelajari dan menambahkan kita ilmu yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya, tidak melepaskan diri kita untuk bersandar pada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Dan wallahu a'lam. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para pengikut beliau semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.